Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Faqala al-musannif rahimahullah ta'ala al-qa'idatu al-ula, kaidah pertama dari al-qawaidu al-arba', empat kaidah mengenal tauhid dan mengenal kesyirikan. Setelah di dua pertemuan sebelumnya, mukaddimah dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang dijelaskan oleh Syekh Saleh al-Syekh. Di sini mukaddimah, apa kaidah yang pertama, kata beliau di sini, anta alama annal kufara alladziina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaidah pertama yaitu Anda mesti mengetahui bahwa orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mukirun, mereka juga menetapkan bi annallaha ta'ala huwa al-khaliqu ar-raziqu al-mudabbiru, bahwa Allah lah yang sang pencipta, sang pemberi rezeki, dan yang mengatur segala urusan alam semesta ini. Ini antum harus yakini, bahwasanya orang-orang kafir musyrikin terdahulu, mereka ya juga mengakui hal ini. Allah yang mencipta, Allah yang memberi rezeki, Allah yang mengatur alam semesta. Wa anna dzalika lam yudkhilhum fil Islam. Namun demikian, yang demikian itu tidak memasukkan mereka ke Islam. Artinya, keyakinan orang-orang kafir musyrikin, keyakinan Abu Lahab, keyakinan Abu Jahal, bahwa Allah yang mencipta, yang memberi rezeki, yang mengatur alam semesta, keyakinan itu semata tidak cukup memasukkan mereka ke Islam. Artinya mereka tetap dianggap sebagai kalangan selain Islam, kafirun. Padahal mereka meyakini Allah yang mencipta. Jadi dari sini kita sudah dapat kaedah penting, bahwa seseorang yang mengakui Allah mencipta, Allah memberi rezeki, Allah mengatur alam semesta, Allah yang menghidupkan, mematikan, itu belum tentu dia ahlu tauhid. Ya, sampai dia merealisasikan ibadah hanya diberikan kepada Allah dan dia tidak memberikan ibadah kepada selain Allah. Kalau sekedar pengakuan itu semata, namun ternyata dia sekedar mengakui Allah, dia mengimani Allah yang mencipta, memberi rezeki, mengatur alam semesta, Allah yang menghidupkan, mematikan, namun ternyata ibadah dia berikan kepada Allah, ibadah juga dia berikan kepada selain Allah, maka orang seperti ini tidak dianggap sebagai muwahhid atau ahli tauhid atau orang yang bertauhid. Maka orang tersebut tergolong musyrik. Wa anna dzalika lam yudkhilhum fil Islam, yang demikian itu tidak memasukkan mereka ke Islam. Wadalilu qawluhu ta'ala, dalilnya firman Allah ta'ala, qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard, katakanlah wahai nabi kepada mereka, kepada musyrikin Quraisy, siapakah yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Amma yamliku sam'a wal absar wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayta minal hayy, dan katakan pada mereka, siapakah zat yang memiliki pendengaran, penglihatan, siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan sebaliknya mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Wa may yudabbirul amra, katakan pada mereka, siapa yang mengatur segala urusan alam semesta ini? Fasayakuluna Allah, maka mereka musyrikin Quraisy tentu akan menjawab Allah. Faqul, katakan kepada mereka, afala tattaqun, kenapa kalian tidak bertakwa pada Allah? Kalian sudah tahu Allah yang mencipta, Allah yang mengatur alam semesta, kok malah kalian malah beribadah pada Allah namun juga malah beribadah pada selain Allah? Nah, ini kontradiksi dari musyrikin Quraisy. Ya, sama ini dengan musyrikin zaman sekarang. Mereka beribadah kepada Allah sama seperti musyrikin Quraisy beribadah kepada Allah. Berdoa kepada Allah, musyrikin Quraisy juga berdoa kepada Allah. Bahkan Abu Jahal berdoa kepada Allah di perang Badar agar Nabi Muhammad SAW dikalahkan. Ya. Namun ternyata mereka juga berdoa kepada selain Allah. Sebagaimana Abu Jahal juga berdoa kepada selain Allah. Musyrikin zaman sekarang juga begitu. Dia beribadah kepada Allah, dia mengucapkan la ilaha illallah, namun memberikan ibadah kepada selain Allah. Apakah dalam larung saji, sedekah laut. Ya, kepada penghuni kubur yang dikeramatkan, makam wali, makam sunan, ya, atau pesugihan, memberikan tumbal dan segala jenis ibadah, beristighosah kepada selain Allah. Semua jenis ibadah. Di samping atau di saat yang bersamaan atau di waktu lain mereka juga memberikan ibadah kepada Allah. Maka kontradiksi. Yang namanya tauhid harus memberikan ibadah pada Allah, tidak memberikan ibadah pada selain Allah. Ya, barakallahu fiik. Al-qaidatul ula, kata Syekh Shalih Shalih Al-Syekh di syarah, anna tauhid ar-rububiyyati la yudkhilu ahadan fil Islam. Bahwa tauhid rububiyah, apa itu tauhid rububiyah? Tauhid yang ada pada musyrikin Quraisy, meyakini Allah punya sifat rububiyah. Allah mencipta, Allah memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta. Nah, keyakinan seperti ini, kalau ada orang yang meyakinan seperti ini, berarti dia telah bertauhid dengan tauhid rububiyah. Ya, orang Nasrani, orang Yahudi meyakini alam semesta ini bukan diciptakan oleh Yesus. Ya, orang Nasrani, orang Yahudi enggak pernah meyakini alam semesta ini diciptakan oleh dewa-dewa. Atau seperti keyakinan kaum Dahriyah, alam semesta ini tercipta dengan sendirinya fenomena alam. Ya. Ya. Mereka semua meyakini, Yahudi Nasrani, alam semesta ini diciptakan oleh Allah. Ya, enggak ada keyakinan alam semesta ini diciptakan oleh Yesus Kristus, enggak ada. Taib, apakah hal itu memasukkan mereka ke Islam? Ke golongan ahli tauhid? Enggak. Kenapa? Karena mereka melakukan pembatal keislaman mereka. Berupa apa? Pemberian ibadah kepada selain Allah. Dari kalangan orang Nasrani. Kalau orang Yahudi, mereka tidak mau menerima syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tauhidur rububiyah laisa huwal matlubah. Matlubah khobar laisa. Huwanya domir fasl. Ya, karena tauhid rububiyah itu bukanlah yang dituntut. Ya, betul kita dituntut untuk bertauhid rububiyah. Namun ada tuntutan yang lain, yaitu tauhid uluhiyah. Apa itu tauhid uluhiyah? Meyakini ibadah hanya diberikan kepada Allah dan kita beribadah hanya kepada Allah, serta mengingkari dan tidak memberikan ibadah kepada selain Allah dengan penuh pengingkaran. Fa inna ma'rifatal arabi bi anna Allah wal khaliqu wahdahu wa huwa ar-raziq wahdahu wa huwa al-muhyi wahdahu wa huwa al-mumitu wahdahu wa huwa alladhi yujiru wa la yujaru alayhi wa huwa alladhi ilayhi al-amru wa huwa alladhi yunzilu al-matara wa huwa alladhi ansha'a jannatin ma'rushatin wa ghayra ma'rushatin hadha kulluhu yuqirruna bi anna alladhi sakhkhara dhalika wa khalaqahu huwa Allahu. Ya. Kata Syekh di sini, maka orang-orang Arab terdahulu musyrikin Quraisy, ya, ketika mereka meyakini bahwa Allah lah sang pencipta semata, Allah lah yang maha memberikan rezeki semata, Allah lah yang menghidupkan semata, dialah yang mematikan semata, dialah Allah yang yujiru, yang melindungi, wala yujaru alaih, dan ya, tidak ada satupun yang bisa dilindungi darinya, wa huwa alladhi ilaihi al-amru, dialah Allah yang segala urusan akan kembali kepadanya, wa huwa alladhi yunzilul matara, dialah yang menurunkan hujan, wa huwa alladhi ansha'a jannatin ma'rushat, dialah Allah yang menumbuhkan kebun-kebun pepohonan yang ma'rushat. Ini kayak di ayat ya, wa huwa alladhi jannatin ansha'a jannatin ma'rushat wa ghayra ma'rushat. Ma'rushat itu ya, hewan apa pepohonan yang al-muhtajah ilal arish, pepohonan yang membutuhkan ada penopang yang dibikin oleh manusia, kayu, apa namanya, tiang, kayak pohon anggur gitu, nah, ya, kacang panjang, terong, ya, pare gitu, itu namanya ma'rushah. Kalau yang ghairu ma'rushah yang tumbuh sendiri, pohonnya besar yang tegak sendiri. Ya, kalau yang ma'rushah, pohon yang antum bikin tiangnya, bikin penyangganya, bikin apanya lah kayak gitu. Nah, istilahnya apa itu dalam dunia pertanian. Nah, itu hakikatnya adalah Allah yang menciptakan. Hada kulluhu, ini semua yukirun, mereka tetapkan, yaitu musyrikin Quraisy tetapkan. Mereka yakini, mereka ikrarkan bi anna ladzi sakhkhara dzalika, bahwa yang menundukkan itu semua, wa khalaqahu, dan yang menciptakannya, huwallahu, ialah Allah. Wa ma dzalika ma nafa'ahum, namun walau demikian hal itu tidak memberikan manfaat untuk mereka. Wa lam yaj'alhum Allahu bidzalika min ahli al-Islam, Allah tidak menjadikan mereka karena keyakinan mereka tadi, Allah tidak menjadikan mereka sebagai ahlul Islam. Allah tetap panggil mereka ya ayyuhal kafirun. Qala azza wa jalla, Allah berfirman, ya, wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Tuh lihat kata Allah. Dan mayoritas mereka tidak beriman pada Allah melainkan dan tidaklah mayoritas mereka beriman pada Allah melainkan mereka adalah musyrikun. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah, ya, ai al-iman bi rububiyyah, ya, yaitu yang mayoritas mereka beriman pada Allah, yaitu maksudnya iman kepada rububiyyah, illa wa hum musyrikuna fi ibadatihi, namun mereka musyrikun dalam beribadah pada Allah, artinya dalam tauhid uluhiyah. Ya, fanzuru ila hali kuffaril Arab, maka lihatlah kepada keadaan orang-orang kafir Arab, kafir musyrikin. Mukirruna bi afradir rububiyyah, mereka meyakini akan keesaan Allah dalam rububiyyah, dalam hal tadi Allah yang Maha Esa dalam hal mencipta, memberikan rezeki. Ya, keyakinan musyrikin Quraisy itu lebih mending dibandingkan keyakinan musyrikin saat ini yang meyakini alam semesta ini, ya, ada semisal pertanian itu ada jasa Dewi Sri. Musyrikin Quraisy enggak ada keyakinan seperti itu, yang memberikan rezeki Allah. Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard, katakan pada mereka wahai Nabi kepada musyrikin, siapa yang memberikan rezeki dari langit dan dari bumi? Musyrikin Quraisy akan jawab Allah. Sementara musyrikin zaman sekarang kalau ditanya siapa yang memberikan kemudahan panen padi, panen ini, Dewi Sri. Ya. Siapa yang memberikan rasa aman di pantai selatan? Nyi Roro Kidul. Ya. Panen laut yang banyak ikan, Nyi Roro Kidul. Ya, iya dan billah. Ini ngeri ini. Ya. Bahkan saya pernah ke daerah Aceh, Aceh Selatan. Di situ enggak kena tsunami. Yang kena tsunami itu kan selain dari itu. Dan di situ di Aceh Selatan itu tapak tuan ada pelang bacaan kalau masuk situ. Selamat datang di kota tasawuf. Dan di situ penuh dayah-dayah, ya, pondok-pondok tasawuf sufi. Dan terkenal di situ ada syekhnya yang terkenal. Abuya, ya, ada Abuya Fulan lah. Ya. Abuya Fulan. Sebagian orang-orang itu meyakini kenapa tsunami enggak itu? Karena ada Abuya. Karena ada Abuya. Yang lain kena karena mereka enggak punya Abuya. Lana Abuya wa malakum Abuya, kata mereka. Allah musta'an. Ini saya dengar pakai kuping sendiri. Bukan katanya. Allah musta'an. Ya. Musyrikin Quraisy ada enggak yang yakini kayak gitu? Enggak ada. Rububiyah mereka baik dalam hal ini. Mayoritas mereka, ya. Allahu Akbar. Ya. Mana lagi tadi? Kama qala. Qul may yarzuqukum, itu ya? Yes. Baik. Oh, ini tadi. Mukirruna bi afradi rububiyah bi aktsari afradi rububiyah, bahkan pada kebanyakan, ya, tauhid rububiyah musyrikin Quraisy menetapkan hal ini. Kama qala, sebagaimana Allah yang berfirman, Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard amma yamliku sam'a wal absar wa may yukhrijul mayta minal hayy wa may yukhrijul hayya minal mayt wa yukhrijul minal hayy wa may yudabbiru al amr fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Ini ayat yang tadi yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, setelah Allah tanya, Allah perintahkan pada nabinya untuk bertanya pada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang memberikan rezeki kepada mereka dari langit dan bumi. Ya, dan seterusnya sampai siapa yang mengatur segala urusan, maka niscaya mereka akan jawab Allah, yakni alladhi yaf'alu hadhil asya'a huwallahu wahdahu. Ya, huwallahu wahdah. Bahwa yang melakukan itu semua, yang menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki dari langit bumi, mengatur alam semesta adalah Allah semata. Fakul, maka katakan kepada mereka wahai nabi, afala tattaqun? Kenapa kalian tidak bertakwa padanya? Yakni ataquluna dzalika wa tukiruna wa bi wahdaniyatihi fi rububiyah, yaitu kalian mengucapkan hal ini, kalian mengikrarkan, mengakui keesaan Allah dalam rububiyah, fala tattaqunahu fi ibadatihi wahdah, namun ternyata kalian tidak bertakwa kepada Allah dalam beribadah kepadanya semata, wa tarkil isyraki bihi, dan meninggalkan kesyirikan. Ya. Fa aqama alaihim alhujjatu, maka hujjah telah tegak kepada mereka. Bima aqarru bihi ala ma ankaruhu, atas apa yang mereka tetapkan. Ya. Yang mereka tetapkan yaitu mereka telah menetapkan tauhid rububiyah. Ya. Ala ma ankaruhu, ya. Atas apa yang mereka ingkari yaitu uluhiyah. Mereka mengingkari peribadatan hanya diberikan kepada Allah semata. Ya. Mereka mengingkari hal ini. Mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah karena mereka tahu makna la ilaha illallah dan segala konsekuensinya. Ya. Taib. Oleh karena itu tatkala mereka diseru atau diajak, didakwahkan oleh Nabi untuk mengucapkan la ilaha illallah, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu, kata Nabi, wahai manusia ucapkanlah la ilaha illallah, niscaya kalian akan bahagia. Niscaya kalian akan beruntung. Apa yang mereka katakan? Kan mereka ini mengakui eksistensi Allah sebagai Rabb, ya. Mereka beribadah pada Allah dalam haji, umrah, syariat Nabi Ibrahim. Mereka berdoa kepada Allah. Mereka mengakui Ka'bah adalah Baitullah. Mereka menyaksikan tentara gajah dihabisi oleh pasukan Allah Ababil. Mereka tahu itu semua. Ya. Namun mereka juga beribadah kepada selain Allah, yang nanti akan di kaidah kedua akan diterangkan. Kenapa mereka memberikan ibadah juga kepada orang-orang soleh? Itu bukan dalam rangka meyakini orang soleh itu bersekutu dengan Allah dalam hal rububiyah. Bahwa Huban, Lat, Mata, Uzza itu juga punya kewenangan dalam mengatur alam semesta, menghidupkan, mematikan, mencipta. Enggak ada, menurunkan hujan enggak ada, enggak meyakini itu. Di kaidah kedua nanti akan diterangkan bahwasanya musyrikin Quraisy ketika beribadah, memberikan ibadah kepada ya Lat, misalkan Al-Lat, ya berhala Al-Lat, itu dalam rangka menjalin hubungan mereka dengan Allah agar semakin dekat, bertawassul dengan zat kuburan orang soleh. Bukan meyakini kuburan orang soleh dia nih yang mencipta, memberikan rezeki. Gak ada keyakinan kayak gitu. Ya. Tapi barakallahu fiik. Mana lagi tadi? Ya. Nah, jadi musyrikin Quraisy tahu makna la ilaha illallah. Ketika Nabi mengucapkan la ilaha illallah, ayo ucapkan la ilaha illallah, kata mereka, aja'alal alihan. Aja'alal aliha ilaha wahida. Apakah orang ini, yaitu maksudnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala mendakwakan kalimat tauhid la ilaha illallah, ya, apakah orang ini hendak menjadikan ilah-ilah kita yang banyak ini, sembahan-sembahan kita yang banyak ini hanya jadi satu saja? Itu konsekuensi kalau mengucapkan la ilaha illallah, hanya beribadah pada Allah, menyingkirkan, meninggalkan peribadatan yang selama ini diberikan pada selain Allah. Kata mereka, inna hadza la syai'un ujab. Ini sangat aneh nih. Kita selama ini sudah nyaman beribadah pada Allah, kita juga beribadah pada Allah, tapi lewat berhala ini. Eh, datang Nabi, dakwahin la ilaha illallah, meminta mereka untuk meninggalkan peribadatan pada selain Allah. Marah mereka. Abu Thalib ketika didakwahkan oleh Rasulullah SAW dalam ditalkinkan bahkan untuk mengucap la ilaha illallah dalam sakit yang membawa kepada kematiannya, Abu Jahal mentalkin juga Abu Thalib agar Abu Thalib tidak mau mengucap la ilaha illallah. dengan provokasi Abu Jahal yang luar biasa, yaitu dibangkitkan fanatisme kepada nenek moyang, dibangun memori-memori Abu Thalib kepada agama bapaknya Abdul Muttalib yang agama kekufuran. Kata Abu Jahal, ketika Abu Jahal mengetahui ini Abu Thalib bisa mengucap la ilaha illallah nih, bahaya nih, maka dibangkitkan, diprovokasi oleh Abu Jahal, dibangkitkan memori agama nenek moyang. Ya Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Hei Abu Thalib, kamu udah gak suka sama agama bapakmu Abdul Muttalib, agama kesyirikan, beribadah pada Allah tapi juga beribadah pada selain Allah. Karena Abu Jahal tahu konsekuensi ucapan Abu Thalib la ilaha illallah. Nabi tidak meminta Abu Thalib, ya Abu Thalib, ingkari peribadatan kepada Lata, Uzza, Manat, Huban, sekarang ingkari peribadatan pada berhala. Enggak, Nabi enggak ucap itu. Nabi enggak mentalkinkan itu. Tapi yang Nabi talkinkan kepada Abu Thalib, ya am, kul la ilaha illallah, wahai paman. Wahai paman, ku ucapkan la ilaha illallah. Kalau engkau mengucapkannya, aku akan membela engkau di hadapan Allah. Diprovokasi sama Abu Jahal. Ditalkin lagi oleh Nabi. Abu Jahal kembali memprovokasi, enggak mundur. Ya. Jadi itulah konsekuensinya, enggak kayak musyrikin sekarang. Tahlilan, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Besok syirik, pesugihan. Pasang penglaris, panggil pawang hujan. Ya. Minta sama Dewi Sri, ngasih sesaji buat Dewi Sri, ngasih tumbal buat Nyiror Kidul. Ya, ngelesnya apa? Ini ngasih makan ikan, ngasih makan ikan di hari tertentu, waktu tertentu, dengan khusyuk, khudu', ya. Hah? Iya, ngaco, ngasih makan ikan pakai pola kerbau, gak doyan, tanduknya dimakan gimana? Ikan hiu juga enggak, keselek ikan hiu sama tanduk kerbau. Gimana? Lagi pula di dasar lautan Allah udah kasih rezeki ikan tuh banyak, ada terumbu karang. Kasih makan pakai apa? Hah? Pakai pisang bertanduk-tanduk. Ikan apaan yang makan tanduk pisang kayak gitu? Hah? Emangnya ada monyet di lautan? Aduh, itu kan semua ngeles untuk menutupi kesyirikan. Kalau yang di Semeru itu sudah mengakui ini terlalu, cuman bungkusnya leluhur gitu kan. Nah. Hah? Apa? Budaya laut. Itu yang tadi ngasih ke laut. Budaya laut. Ya Allah musta'an. Nah ini buruk sekali. Ya. Nah ini musyrikin sekarang nih ngucap la ilaha illallah, habis itu syirik. Habis itu ngucap la ilaha illallah lagi, yasinan baca lagi la ilaha illallah, la ilaha. Habis maghrib sama habis subuh biasanya. Ya, la ilaha illallah. Besok tahlilan lagi, la ilaha. Malam Jumat baca yasin, sebelum yasinan la ilallah dulu panjang. Besok syirik lagi. Saya enggak mengatakan semua orang yang tahlilan itu musyrikin, bukan. Tapi ada atau sering kita jumpai yang melakukan praktek kesyirikan itu, dia mengucap la ilaha illallah dalam proses kayak tadi tahlilan tadi. Ya. Artinya apa? Mereka enggak paham makna la ilaha illallah dan segala konsekuensinya. Yang pemahaman mereka terhadap kandungan tauhid itu lebih buruk daripada pemahaman musyrikin Arab. Musyrikin Arab tahu konsekuensi dari mengucap la ilaha illallah mesti meninggalkan semua peribadatan yang diberikan pada selain Allah. Oleh karena itu mereka enggan mengucapkannya. Apakah mereka membenci Allah? Enggak, mereka cinta pada Allah. Ya. Apakah mereka lihat cinta pada Allah? Mereka anak banyak nama-nama anaknya Abdullah, Abdullah, Abdullah. Ya. Abdullah. Bapaknya Nabi yang musyrik siapa namanya? Abdullah. Ya. Tapi mereka tahu. Ya. Apakah mereka tidak mengakui Allah yang mencipta? Mereka tahu. Tadi ayat-ayatnya sudah jelas di kaidah pertama ini. Allah musta'an. Ya, mana lagi tadi? Wahadihi hiya tariqatul Qur'ani fi iqamatil hujjati 'alal musyrikin, inilah metode Qur'an dalam menerapkan ya penegakan hujjah kepada kaum musyrikin. Fa inna min barahinit tauhid tauhidal ibadati an tuqama al hujjatu bit tauhidir rububiyyati. Maka diantara barahin bukti-bukti tauhid ya, yaitu tauhid ibadah. Tauhid ibadah maksudnya tauhid uluhiyah, bahwa tauhid ibadah atau tauhid uluhiyah, kewajiban mengesakan Allah dalam ibadah, itu hujahnya ditegakkan dengan apa? Dengan tauhid rububiyah. Ya, dengan tauhid rububiyah. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita. Ya, ubudu rabbakum. Ini Allah meminta kepada kita agar kita bertauhid dengan tauhid ibadah, tauhid uluhiyah. Ya ayuhan nas, ubudu rabbakum. Beribadahlah kepada Rabb kalian. Hujahnya Allah jelaskan kepada kita dengan tauhid rububiyah. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pakai tauhid rububiyah. Sembahlah Rabb kalian, Allah yang telah menciptakan kalian. Tuh lihat, dibangun keyakinan tauhid rububiyah dan orang-orang sebelum kalian. Supaya tahu ini Allah yang menciptakan kita dan orang-orang sebelum kita. Ngapain kita beribadah pada selain Allah? Ya beribadah pada Allah. Ya. Taib barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Li anna man kana huwal fa'ilu wahdah. Yakni huwal khaliq wahdah wal raziq wahdah ila akhir afradi rububiyah, fa innahu huwal ladzi yastahiqqu al ibadata duna ma siwahu. Ya, karena zat yang dialah melakukannya semata, yakni maksudnya dialah yang sang pencipta semata, pemberi rezeki semata, dan seterusnya dari jenis-jenis rububiyah, maka dialah yang berhak untuk diibadahi, bukan selainnya. Oleh karena itu, kalau ada orang yang memberikan ibadah kepada selain Allah, dia sangat zalim, bahkan orang yang paling zalim. Allah sebut perbuatannya zalim. Kalimat-kalimat zalim di Al-Quran itu kata para ulama itu kebanyakan untuk musyrikun. Wa ma lidzalimina min ansar. Dan orang-orang zalim itu orang-orang musyrik itu enggak punya penolong di akhirat kelak. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu sangat kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman. Apa maksudnya kezaliman? Kesyirikan. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka lah yang di dunia dapat, di dunia akhirat, ya di akhirat dapat keamanan dan di dunia dapat hidayah, petunjuk. Nah, orang syirik itu zalim. Zalimnya itu luar biasa. Zalim itu apa sih? Wadu' syai' fi ghairi mahalihi. Menempatkan, meletakkan sesuatu pada selain tempatnya. Allah sudah beri rezeki kepada dia. Allah sudah ciptakan dia. Allah sudah ciptakan alam semesta ini untuk dia berkhidmat padanya. Kasih udara, kasih ini, kasih itu. Dia malah beribadah pada selain Allah. Ya. Kalau di usul salasa gimana? Annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilaina rasulan. Ya. Tabarakallahu fikum. Siapa ini? Seorang suami menafkahi istrinya, memberi pakaian istrinya, memberikan tempat tinggal istrinya, memberikan keperluan istrinya, istrinya belanja ini itu. Enggak mau melayani suaminya. Zalim enggak? Zalim, itu zalim. Malah melayani pria lain. Luar biasa zalimnya kan? Terus si suami menyiksa si istri. Ya. Pantas enggak si istri itu? Ini disiksa, maksudnya siksa tanda kutip ya. Ya. Dicerai apa atau pantas layak enggak mendapat perlakuan itu istrinya? Layak. Ya. Kayak gitu, hamba udah kasih kemudahan kehidupan, beribadah pada selain Allah. Hah? dia malah beribadah pada selain Allah. Itu luar biasa zalim itu. Walihada qala azza wa jal munkiran al musyrikin. Oleh karena itu Allah azza wa jal mengingkari kaum musyrikin. Ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Apakah kalian menyekutukan Allah dalam ibadah dengan memberikan ibadah kepada ma la yakhluqu syai'an, kepada zat yang tidak dapat mencipta sedikit pun, wa hum yukhlaqun, sedangkan mereka sendiri diciptakan. Kalian beribadah kepada berhala, berhala enggak bisa menciptakan sedikit pun dan berhala itu diciptakan. Wa qul qulil wa qala azza wa jal wa qulil hamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladhina istafa Allahu khairun amma yusyrikun. Katakanlah segala puji bagi Allah dan keselamatan kepada para hamba-hambanya yang mereka telah terpilih, yang Allah telah memiliki mereka. Apakah Allah yang lebih baik atau zat-zat berhala itu yang lebih baik yang kalian sekutukan? Ini enggak perlu dijawab, ini istifham ingkari. Wa wasafal ladina ja'alahum al-musyrikuna alihatan bi'annahum ajizun. Maka Allah mensifati ya, berhala-berhala yang musyrikin jadikan itu sebagai sesembahan. Allah sifati bahwa berhala-berhala tersebut ajizun, lemah, enggak berdaya, enggak mencipta, bahkan dicipta. Ya. Walaisa lahum qudratun, sembahan musyrikin enggak punya kudrah kemampuan. Walaisa lahum khalqun, enggak punya penciptaan. Walaisa lahum sifatun, enggak punya sifat. Taja'alu ulaika bitawajjuhi bitawajju ya. Ya tawajjahuna ilaihim. Ya, dan berhala-berhala tersebut tidak punya sifat-sifat. Sifat apa maksudnya? Sifat rububiyah. Enggak punya enggak bisa mencipta, enggak bisa menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta dan seterusnya. Ya. Taja'alu ulaika yatawajjahuna ilaihim, yang mereka itu akhirnya bertawajjuh menghadapkan diri dalam ibadah kepada mereka, kepada berhala-berhala tadi, padahal berhalanya enggak punya sifat rububiyah. Kama qala azza wa jalla, sebagaimana Allah azza wa jalla berfirman, wa iyaslubhum ad-dubabu syai'an la yastankithuhu minhu dha'fa at-talib wal matlub. Ya, ini kata Allah nih. Lihat, perhatikan. Wa iyaslubhum ad-dubabu syai'an. Ini misalkan nih. Berhalanya orang-orang musyrik, dewa-dewa yang diberikan sesaji kepadanya, ditaruh sesaji di situ. Telur, kopi, rokok, hasil bumi, pisang dan seterusnya ditaruh di situ. Seandainya wa yaslubhum adzubabu syai'an, seandainya dzubab, apa dzubab? Lalat merampas sedikit aja syai'an, sedikit aja dari apa? Dari tuhan mereka tadi, tuhan palsu itu. Ya. Ternyata lihat kata Allah, la yastankithuhu minhu. Itu tuhan-tuhan palsu itu enggak bisa merebut kembali ya dari si lalat apa yang sudah diambil oleh si lalat. Ya. Ini ada berhala, bagong, semar dan yang lainnya. Ditaruh oleh penyembahnya. Apa? Sesaji. Nah, ini dupa, ini kopi, telur, ini air. Datang dzubab, lalat. Ngambil sedikit saripati yang ada di makanan tadi. Ini berhala si bagong semar tadi itu enggak bisa ngapa-ngapain si dzubab. Ya Allah katakan, la yastankithuhu minhu. Enggak bisa ngerebut kembali itu si bagong semar itu. Hah? Enggak bisa. Enggak bisa ngudak dzubab, jangan bawa lari itu aneh. Enggak bisa. Kalau celah itu. Ya, dha'fa at-thalib wal matlub. Sangat lemah at-thalib. Talib itu siapa maksudnya? Abid, si peminta, si penyembah berhala tadi, wal matlub, dan yang diminta, yang disembah, lemah, enggak bisa ngapa-ngapain. Hadza masalul ladzina tawajjahu ilaihim bil ibadah. Inilah permisalan contoh orang-orang yang menghadapkan diri kepada mereka, kepada berhala-berhala tersebut dengan memberikan ibadah. Wa iqrarul musyrikin birububiyyati lam yudkhilhum fil Islam, dan pengakuan penetapan musyrikin akan rububiyah Allah itu tidak memasukkan mereka ke Islam. Nastantaji min dalika, maka kita mengambil atau memetik pelajaran, mengambil kesimpulan dari hal ini, anna iqrara ma ya'buduhum birububiyyati, bahwa pengikraran rububiyah Allah, ya, pengikraran Allah yang mencipta, memberikan rezeki, nah, dari orang-orang yang beribadah kepada berhala-berhala tadi, la ya'ni annahum mu'minun, itu tidak menjadikan mereka menjadi kaum mu'minun. Fa idza ata'atin, apabila ada orang yang datang wa qala, dan mengatakan ana mu'minun billahi wa huwa rabbu, saya beriman pada Allah bahwa Allah lah sang pencipta, bahwa Allah adalah Rabb, huwal khaliqu, Allah pencipta, huwa rabbi, Allah adalah Rabbku, wa huwal ladzi yarzuquni, Allah yang memberikan rezeki kepadaku, wa huwal ladzi ahyani, Allah yang menghidupkanku, wa huwal ladzi yumituni, Allah yang mematikanku, wa hada la yu'addu mu'minan, orang seperti ini baru mengaku-ngaku begitu aja, mengakui eksistensi Allah dalam hal rububiyah, itu tidak dianggap sebagai mukmin. Al-imana asyariyah, dengan keimanan secara syar'i, yakni la yu'addu musliman, orang tadi dianggap, tidak dianggap sebagai muslim, hatta ya'tiya bitauhidi, sampai dia datang dengan membawa tauhid. Membuat tauhid apa? Sampai dia menetapkan ibadahnya pada Allah, memberikan ibadahnya pada Allah, mengingkari peribadatan yang diberikan pada selain Allah, apalagi memberikan ibadah tersebut kepada selain Allah tadi. Walihada ghalita al-mutakallimun, oleh karena itu ahlul kalam, ahlul filsafat kebanyakan, mereka keliru, mereka salah. Hina ma'arrafu al-ilaha, ketika mereka mendefinisikan al-ilah bi annahu al-qadiru 'alal ikhtira', bahwa ilah itu adalah zat yang maha mampu untuk mencipta. Ya, ini keliru ini. Sebagaimana terjemahan yang beredar saat ini dari la ilaha illallah yang salah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ini keliru. Ya, enggak ada konsekuensi dari uluhiyah. Cukup meyakini tiada Tuhan selain Allah, sudah. Ya. Terus juga ini bertentangan dengan realita. Ya. Allah tegaskan, "Fama aghnat anhum alihatuhum allati yabuduna min dunillah." Ya. Maka tuhan-tuhan yang mereka sembah selain Allah itu tidak bisa memberikan kecukupan untuk mereka. Lihat, Allah tegaskan ada tuhan-tuhan yang disembah selain Allah. Namun tuhan-tuhan tersebut batil. Batil. Sebagian orang dari kalangan jamaah tabligh bahkan mendefinisikan la ilaha illallah itu lain lagi. Mengeluarkan keyakinan, ya, kebesaran makhluk dari kolbu dan memasukkan keyakinan kebesaran Allah ke dalam kolbu. Apa konsekuensi la ilaha illallah dari hal tersebut? Enggak ada. Mengeluarkan kebesaran dunia dari kolbu, memasukkan kebesaran Allah di dalam kolbu. Apa coba korelasinya sama la ilaha illallah? Ya, yang ini sering ditakrir dalam mudzakarah pagi kalau lagi khuruj 3, 7, 10, 40 hari, 4 bulan dalam taklim pagi, mentakrir 6 sifat. Sifat sahabat yang pertama la ilaha illallah. Nah, dimaknailah itu makna la ilaha illallah tadi. Mengeluarkan keyakinan, ya, kebesaran makhluk dari kalbu, memasukkan keyakinan kebesaran Allah, mengeluarkan keyakinan kebesaran dunia, memasukkan kebesaran akhirat. La ilaha illallah. Kalau jamaah tabligh begitu. Ya. Dalam mudzakarah 6 sifat. Ya. Tahu enggak 6 sifat jamaah tabligh apa aja? Enggak tahu. Yang pertama la ilaha illallah, yang kedua salat khusyuk wal khudu, yang ketiga ilmu ma'adzikir, yang keempat ikramul muslimin, yang kelima tashihuniyah, yang keenam khuruj fisabilillah. Taskil 4 bulan. Hafal. Hah? Hafal. Apalah. Pernah. Ya. Lulus 4 bulan. Wah. Jamaah tabligh itu meyakini lulusnya seorang itu bukan huruf 4 bulan. tapi ketika mati lagi khuruj, lagi dakwah. Hidup untuk dakwah, ya, bukan dakwah untuk hidup. Dakwah sampai mati, mati dalam dakwah. Kerte kerte marte marte marte karte nih. Nah itu, ya. Jadi kalau 4 bulan belum lulus, lulusnya kapan? Kalau mati dalam dakwah. Ya. Sudah bagus ya, ngajak orang sholat bagus. Cuman ada yang keliru. Nah, itu yang perlu diluruskan. Ya, kalau ngajak orang sholat bagus, jauh lah bang. Ngajak orang sholat, memangnya apa yang salah ngajak orang sholat? Ada orang datang ke rumah antum, assalamualaikum pak, saya Topik dari Aceh. Dari mana? Takengon ya? Saya dari Takengon. Datang ke sini karena kita bersaudara, diikat oleh kalimat la ilaha illallah. Yang la ilaha illallah ini punya hak, salah satunya adalah saling mengingatkan. Saya datang ke sini mengundang bapak, mengingatkan bapak. Oh, di masjid sekarang ada pembicaraan iman dan amal soleh. Bersedia hadir, Pak? Yeah. Itu bid'ah enggak? Enggak. Bagus enggak? Bagus. Orang Nabi nemuin masyarakat jahiliyah di Mekah, di pasar, di mana. Nemuin, bagus. Yeah. Makanya diluruskan. Ya, diluruskan jamaah tabligh itu. Ada potensi mereka membangun umat. Bagus ada. Tapi diluruskan. Ya, cuman masalahnya enggak mau dilurusin. Gitu. Karena iya, karena mereka itu terikat ya, dengan masyih-masyihnya. Bahkan sekarang kebagi dua lagi, ya, Nizamuddin Maulana Sa'ad dengan Syuro Alam. Dari dulu aja udah ketika satu aja ya susah. Ya, Allah musta'an. Qalu al-ilahu huwal qadir wal al-ikhtira'. Ya, maka mereka kalangan ahlul kalam mengatakan yang namanya ilah adalah zat yang mampu untuk mencipta. Fa indahum makna la ilaha illallah rajiun ilar rububiyyah. Maka kalau begitu menurut mereka, menurut musyrikin Arab, menurut kalangan ahlul kalam ini, ya, kaum ahlul kalam ini, mereka meyakini bahwa ya, makna la ilaha illallah adalah itu kembali ke urusan rububiyyah. Ini seperti keyakinan siapa? Musyrikin Quraisy. Wahada a'zam ghalatin 'ala dinil Islam. Ini adalah ya, kesalahan yang paling besar dalam agama Islam, alladzi ghalita bihi almutakallimuna 'ala dini. Yang kaum mutakallimun ini keliru dalam memahami agama ini, bahkan yang paling mendasar dalam agama ini yaitu tauhid la ilaha illallah. Ya. Wa 'alal millati, dan juga kekeliruan atas milah Islam ini, haitsu ja'alul ibtila'a waqi'an fi rububiyyah, di mana mereka menjadikan bahwasanya ya, ujian itu hanya terletak pada rububiyyah. Jadi ujian seorang itu muslim atau bukan pada rububiyyah. Ente meyakini enggak ada pencipta selain Allah? Meyakini. Oh, enggak, ente bukan Islam. Ente meyakini enggak ada pencipta selain Allah? Enggak meyakini. Ente Islam. Walau ente beribadah pada selain Allah, karena yang dituntut dari la ilallah itu keyakinan ini aja, rububiyah. Walau beribadah pada selain Allah, itu keyakinan mereka. Makanya mereka itu tidak merasa salah, enggak ada yang salah. Enggak ada sesuatu yang kontra ketika mereka mengucap la ilaha illallah juga beribadah pada selain Allah. Karena keyakinan la ilaha illallah tidak dibangun di atas apa yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Kalau Nabi dan Rasul kan membawakan kalimat tauhid dengan makna yang jelas. Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an ya'budu Allah wa yajtanibu taghut. Ya. Dan sungguh kami telah mengutus setiap rasul kepada setiap kaum agar rasul ini menyeru pada kaumnya, beribadah kalian pada Allah dan jauhilah taghut, peribadatan yang diberikan pada selain Allah. Enggak nyambung ketika dipahami la ilaha illallah itu pada rububiyah, akhirnya enggak nyambung. Yang musyrikin Quraisy aja nyambung, tapi musyrikin Quraisy tahu konsekuensinya karena nyambung. Ah, mereka enggak mau mengucap la ilaha illallah. Apa beratnya mereka mengucap la ilaha illallah? Tahu enggak mereka Allah? Kenal enggak mereka Allah? Tahu. Cuma mereka tahu konsekuensinya. Kalau yang sekarang enggak ngerti konsekuensinya, maka mereka ringan mengucap la ilaha illallah. Bahkan di antara mereka itu ada tarekat-tarekat yang bikin zikir bid'ah la ilaha illallah sekian ribu kali sehari. Ya. 7.000 kali, 1.000 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Baru 1000 udah capek. Ya udah tinggal la ilaha illallah, udah ganti aja. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Capek juga. Huwa, huwa, huwa, huwa, huwa, huwa. Capek juga. Domir aja. Hu, hu, hu, hu, hu, hu, hu, hu, hu, hu, hu. Antum enggak sawah ada zikir kayak gitu? Hu, hu, hu, hu, hu, hu. Saya pernah lihat sendiri. Ya, itu kalau dalam sebagian tarekat itu namanya suluk. Suluk. Itu ya. Ini di sebagian jamaah tabligh ada yang memperdalam hal ini. Namun jamaah tabligh Indonesia di Temboro, ya, Magetan sana, ada pondok pesantren namanya Al-Fatah, itu mengadakan sering itu turuk, apa namanya, suluk seperti itu. Jadi di masjid kita dikasih hordeng, di situ zikir panjang. Allah, Allah, Allah, Allah, huwa, huwa. Dulu pimpinan Gusbet, pimpinannya, pimpinan itunya, ya, seperti itu. Dan di tempat lain mereka juga ada seperti itu, suluk sekian hari, ya. Dan itu ternyata yang paling mending. Yang lebih lagi saya pernah ngeliat lagi, lebih parah lagi, ya, lebih parah lagi. Ya, pengajiannya kayak begitu, Rabu malam, waktu itu di Celeduk ada itu juga. Nah, banyak tarekat-tarekatnya itu. Hu hu hu hu. Ya, kita yang di situ dengernya hu hu hu hu hu. Apaan? Hu hu hu hu hu, rame. Suara hu satu orang aja udah enggak enak denger kan? Hu hu hu hu. Ini penuh tuh masjid. Hu hu hu, kayak apa coba itu? Hah? Hah? Waduh, enggak nyaman. Sahabat enggak ada kayak gitu. Ada enggak kayak gitu Abu Bakar, Umar ngumpul di masjid? Hu hu, mana ada? Ngaco, nggak bakal ada ditemukan riwayat kayak gitu. Ya, mana lagi tadi? Faida aikona annal mujibalil asyai. Ya, apabila ada yang meyakini bahwa yang mujib, yang mengadakan segala hal ini, wal khaliqalaha huwa Allah, dan yang menciptakannya adalah Allah, fa innahu yakunu indahum mu'minan. Maka orang tersebut kalau dia sudah yakini yang mencipta adalah Allah, menurut ahlul kalam, orang tersebut sudah dianggap sebagai mu'minan musliman, mu'min muslim. Wa hadha ghairu makna al ilahiyati, padahal itu bukan makna ilahiyah, makna ibadah. Li anna la ilaha illallah maknaha, karena la ilaha illallah itu maknanya adalah la ma'budah haqqun illallahu. Ya. Dan tafsir ini bukan tafsir versi salafi, wahabi atau apa yang mereka tuduh lah. Enggak. Tafsir sejak zaman salaf. Al-Imam At-Tabari, itu Imam Tabari itu imamul mufassirin, imamnya para ulama ahli tafsir. Sejak zaman salaf dahulu, itu sudah mentafsirkan la ilaha illallah itu dengan la ma'buda bihaqqin illallah. Ya, ilah itu diambil dari kata ta'alluh. Ta'alluh itu beliau jelaskan ta'abbud, ibadah maknanya. Ilah masdar, asal kata dari wazat, dari fi'il kata kerja, aliha ya'lahu. Apa makna aliha ya'lahu? Abada ya'budu. Masdarnya apa? Ilahan. Ilah masdar maknanya, makna isim maf'ul, ma'luhun. Ma'luh sinonimnya, muradifnya ma'bud. Kenapa diibaratkan, diungkapkan dengan diksi ma'luh, bukan ma'bud? Dengan definisi ma'bud, kan maknanya apa? La ma'budah, ya. Karena yang sering didengar oleh orang-orang Arab, apalagi kita yang bukan pakai bahasa Arab, tapi baru belajar bahasa Arab sedikit-sedikit, itu definisi yang apa? Kata yang paling mudah untuk dipahami, bukan ma'luh, tapi apa? Sinonimnya, ma'bud. Ma'bud, itu sinonimnya, muradifnya. Maka makna la ilaha illallah, la ma'luh, la ma'bud. Apa artinya ma'bud? Yang diibadahi. Maka la di sini la nafiyah lil jinsi, yang fungsinya menafikan jenis isimnya itu ma'luh. Dinafikan, ditiadakan, diingkari, tidak ada yang diibadahi. Hakun, dengan benar. Ya. Karena kalau ditiadakan sama sekali, berarti nanti ateis. mesti ada hakun. Tidak ada yang diibadai dengan benar. Berarti yang selama ini ada peribadatan yang diberikan pada selain Allah, pada Siddhartha Gautama, pada dewa-dewa, pada Yesus, pada itu peribadatan yang batil. Ya, maka tidak ada yang diibadai dengan benar illallah, kecuali Allah. Itu dua rukun tauhid, an-nafyu wal isbat. An-nafyu penafian, peniadaan, pengingkaran dari peribadatan yang diberikan pada selain Allah. Isbat, penetapan ibadah hanya diberikan pada Allah. Famaknaha raji'un ilal ubudiyyati la ilal uluhiyyati. Maka makna la ilal Allah itu kembali ke makna ubudiyah, ibadah, bukan rububiyah. Karena problem yang ada di masyarakat jahiliyah dan musyrikin dimanapun itu pada masalah ibadah. Sejak kaumnya Nabi Nuh yang melakukan pertama kali praktek kesyirikan di muka bumi, itu masalahnya ibadah. Bukan karena mereka meyakini ada pencipta selain Allah. Ya. Kecuali ketika kita berhadapan dengan orang kafir, semisal ateis atau yang lainnya, yang mereka meyakini pencipta ada selain Allah, atau enggak ada pencipta di alam semesta ini. Baru kita menikos, mendebat mereka dengan rububiyah. Sebagaimana dahulu para ulama, semisal Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, mendebat kaum ateis. Yang ateis ini mengatakan enggak ada pencipta, dalam kisah yang masyhur, dalam sebuah perdebatan yang sudah direncanakan di hari H, di tempat tertentu, disaksikan banyak orang. Kaum ateis ini menunggu Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah sengaja terlambat. Ketika sengaja terlambat, kata mereka, kenapa terlambat? Kita udah nungguin. Oh ya, tadi saya melihat peristiwa yang aneh. Saya naik sampan di perahu, saya melihat sendiri ada tiba-tiba kayu datang, nyatu dengan sendirinya, mengikat sendiri. Ya, kayu lagi datang, jadilah sampan. Kata orang-orang ini, ah kamu ngaco ini, mana ada kayak gitu, ngikat-ngikat sendiri. Ya, pasti ada yang bikin, ada yang itu, kamu halu itu. Ya, kata Imam Abu Hanifah, ah berarti debat udah selesai ini. Ya, alam semesta ini dengan segala ininya, terus gak ada yang ngatur gitu, gak ada yang bikin, dengan sendirinya, langit tanpa tiang gitu, gak ada yang dibikin. Udah kelar berarti. Nah. Ada lagi ulama yang didebat oleh orang-orang ateis, ya, dengan mengatakan ada kok yang memberi rezeki selain Allah. Siapa? Saya, katanya. Ah, kamu? Kamu bisa bikin apa? Saya bisa bikin belatung. Coba diambil daging, ditutup. Mana belatungnya? Nanti berapa hari kemudian. Ya. Sama ulama tersebut sabar, ya udah. Biarin. Ntar berapa hari kemudian atau berapa jam kemudian, ayo buka. Tuh kan, saya mencipta belatung. Oh gitu, kata ulama ini. Ya, sekarang kamu tahu gak sampai kapan hidupnya belatung, berapa jumlah rezekinya, berapa tuh jumlah belatung. Kalau kamu betul tahu benar-benar mencipta dia, nanti dihitung setelah kamu prediksi berapa jumlah belatungnya, kita hitung atu-atu tepat apa enggak. Kamu sebutin jatah rezekinya berapa, hidupnya sampai kapan, bingung dia. Ini sekaminnya apalagi, bingung dia. Sedangkan Allah memberikan rezeki, tahu semua jatah kita itu. Jatah rezekinya, rezekinya Bima. Ya, hari ini makan apa tadi? Salat. Ya, jangan ingkari loh. Ada salat juga tadi. Mau diingkari sama dia. Enggak, ada salat. Mau ngerebut jatah Hilmi tadi pas saya. Hilmi puasa mau direbut jatahnya. Jangan diingkari. Ya, tahu enggak sampai kapan kan? Tahu kan sampai rezeki kita. Muslim dapat rezeki istri soleha. Dari Kamerun. Atangana. Ya. Ya. Lu amin tuh kata Pak Abdul Rahim. Akhwat Kamerun enggak apa-apa. Kalau soleha. Kok antum enggak terima sih? Iya. Fakhtar li diniha. Pilih karena agamanya. Terima dia. Mesti maunya Bosnia ya. Masya Allah. Ukraina, Ukraina Muslim. Nah, tawanan perang. Nah. Mana lagi tadi? Idan, maka kalau begitu muradu Syekh, maka maksud dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di kaidah pertama ini, min hadhil qaidah al-muhimmah al-yakiniyah, dari kaidah yang penting ini, yang yakiniyah ini, yang memantapkan keyakinan ini, bi anna hadhil qaidata yakiniyatun, bahwa kaidah ini yang adalah kaidah untuk memantapkan keyakinan, min halul kuffari wal musyrikin, terkait kondisi orang-orang kafir dan musyrikin, bi annahum muqirruna bitauhidi ar-rububiyyati, bahwa mereka menetapkan tauhid rububiyah, walam yanfa'hum, namun ternyata enggak bermanfaat untuk mereka, walam yudkhilhum fil Islam, tidak memasukkan mereka ke Islam, walam yaj'alhum lahum haqqan, dan tidak menjadikan mereka ya punya hak. Hak sebagai apa? Hak sebagai muslim yang terjaga darah dan harta mereka. Artinya ketika mereka sudah enggak ada hak, mereka diperangi. Kapan diperangi? Ya di Mekah, enggak ada kemampuan. Kapan? Ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah, diperangilah mereka dalam peristiwa perang Badr, ya, perang Uhud, perang Ahzab, dan yang terakhir mereka diserbu dalam peristiwa Fathul Mekah. Ya. Liannahum asyraku ma'allahi alihatan ukhra, karena mereka menyekutukan, ya, menyekutukan Allah dengan Tuhan yang lain, ya, dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Artinya mereka ibadah pada Allah tapi juga beribadah pada Tuhan-Tuhan yang lain. Wa abadu alihatahum albatilata, mereka beribadah kepada, ya, sembahan-sembahan mereka yang batil. Wa qalu aja'alal ilaha ilaha wahid, aja'alal alihatan, aja'alal alihata ilaha wahida, apakah dia Muhammad hendak menjadikan itu sembahan-sembahan yang banyak menjadi satu aja? Ya, fa idza nadarna fi hadzal zamani, nah, maka apabila kita memperhatikan zaman sekarang ini, wa fi zamani Syekh maupun di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, wa ma qablahu maupun di zaman sebelum beliau, wa ma ba'dahu maupun zaman setelah beliau, fi anna hunaka man yuqinu birrububiyyati, bahwa di zaman tersebut ada yang meyakini rububiyah Allah, meyakini Allah mencipta, memberi rezeki dan seterusnya. Lakinnahu yusyriku bil ibadati, namun ia menyekutukan Allah dalam ibadah. Dia beribadah pada Allah namun juga beribadah pada selain Allah. Fa inna dzalika la yanfa'uh, yang demikian itu tidak memberikan manfaat untuknya. Kahalil awwalina, seperti keadaan orang-orang terdahulu musyrikin Arab. Li'annal qa'idata, karena kaedah ini, anna musyrikil arabi kanu yukinu nabi rububiyah, yaitu orang-orang Arab dahulu, musyrikin Arab dahulu, mereka meyakini, ya, tauhid rububiyah, meyakini Allah yang memberi rezeki, mencipta, mengatur alam semesta dan seterusnya. Namun mereka kufur disebabkan mereka tidak mau mengesakan Allah dalam tauhid ibadah, tauhid uluhiyah. Wal yauma qad ya'ti ala ba'din nufusi da'fun, dan pada hari ini, ya, telah datang kelemahan pada sebagian jiwa-jiwa. Fa idza sami'a man yaqulu, apabila ada yang mendengar seorang yang mengatakan insyaallah, ya. Au sami'a ma yadhkurullah, dia dengar aja ada orang insyaallah. Ya. Atau dia dengar ada orang yang berzikir pada Allah, alhamdulillah. Ya. Au yaqul anillah huwa rabbuh, atau dia berkata tentang Allah bahwa Allah Rabb-nya, huwa maulahu, Allah penolongnya, Allah nahwa dalik, atau semisalnya, zannahu musliman, dia akan duga, dia pasti akan duga orang tersebut adalah muslim. Sekarang artis-artis kafir aja mengucap Allah kan sering tuh. Ya. Ya bismillah lah ya. Ya gitu katanya orang kafir. Insyaallah katanya. Hah, insyaallah. Ada enggak orang kafir mengucap-ngucap kayak gitu? Mengucap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang kafir ngucap kayak gitu, fasih enggak? Fasih. Ya, fasih. Orang kafir ngucap insyaallah. Ya, alhamdulillah. Ketika dia sudah mencapai suatu pencapaian atau keberhasilan, dia, ya, ini alhamdulillah ya, berkat usaha saya gitu kan. Ya, akan diduga dia, oh, muslim dia ya. Pakai salib muslim. Ya. cuman gara-gara ngucap alhamdulillah langsung berubah agama. Mana bisa? Ya. Wa qani aminhu bidzalik. Dia merasa, sudah merasa cukup. Ah, oh, udah yang penting dia udah nyebut nama Allah, dia muslim tuh. Wa dalam yaqabihi al-ibtila'a aslan. Ini bukan ujian sama sekali. Ujiannya itu kapan seorang disebut sebagai muslim mukmin? Kalau dia beribadah kepada Allah dan mengingkari peribadatan kepada selain Allah. Balla budda ayyakuna muwahhidan fi ibadatih, bahkan dia mesti bertauhid kepada Allah dalam memberikan ibadahnya kepada Allah, yakni ya'budullaha bima jaa bihi al-mustafa, yaitu dia beribadah kepada Allah sesuai dengan syariat agama yang dibawa oleh al-mustafa. Siapa al-mustafa? Bukan mustafa ini. Mustafa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mustafa ini mustafa lain lagi. Ya. Wa yakunu mutabarrian khalisan minasyirki wa ahli, dan dia mesti berlepas diri, ya, dan dia mesti memurnikan, ya, diri dia dari kesyirikan, ya, dan dia berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Selesai kaidah pertamanya. Kaidah kedua panjang nanti aja insyaallah. Ya, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.